Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqtatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segenap rahmat, hidayah serta nikmat-Nya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Matan Khulasah fil Aqidah atau belajar akidah dari dasar. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah membahas beberapa jenis ibadah. Dan terakhir kita bahas tentang ibadah menyembelih. Ya, ibadah menyembelih. Kemudian insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan pada sore hari ini jenis ibadah yang ke-14 yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu ziyaratul quburi wa hiya thalathatu aqsam. Ibadah yang ke-14 yaitu ibadah ziarah kubur. Dan ziarah kubur ini ada 3 jenis, ya. Ada 3 jenis. Coba. Jadi ziarah, ya. Itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah al-awwal masyru'un, ziarah kubur yang disyariatkan, yang sesuai dengan syariat, yang diizinkan bahkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ziyaratul qubur litadzakkuril akhirah. Yaitu ketika seorang berziarah kubur dalam rangka mengingat kematian, dalam rangka mengingat hari akhirat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr atau ziyaratil qubur." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dulu aku melarang kamu untuk berziarah kubur. Fal'an fazuruha." Adapun sekarang, maka silakan berziarah kubur. "Fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Karena dengan berziarah kubur kalian akan mengingat akhirat. Kalian akan sadar bahwa saya nanti, kalian juga akan menempati ruangan yang ada di bawah tanah ini. Ruangan yang sempit, yang tidak ada teman, yang gelap, ya, yang semua amal sudah tidak lagi bisa dilakukan. Dan hanya ada pertanggungjawaban, ya, di hadapan malaikat. Ya. Jadi dengan ziarah kubur kita akan mengingat kematian. Maka ini salah satu di antara tujuan yang masyru'. Bahkan disebutkan Nabi SAW sebagai salah satu tujuan kita untuk berziarah kubur, ya. Maka ini yang masyru', ya. Masyru' yang disyariatkan, yaitu yang pertama adalah untuk mengingat kematian. Kematian. Kemudian yang kedua, walis salami ala ahliha. Dan tujuan yang kedua adalah untuk mengucapkan salam kepada para penghuni kubur. Maka ini juga disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berziarah kubur di pekuburan Baqi atau yang lainnya, beliau membaca salam yang sudah kita hafal insyaallah, ya. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin. Assalamualaikum wahai para penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman dan dari kalangan orang-orang Islam, ya. Itu versi singkatnya, ya. Kalau yang lebih sesuai sunnah lagi adalah kita tambahkan dengan, ya, wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan insyaallah kami juga akan menyusul kalian, ya. Mungkin kalian dulu yang di situ, tapi nanti kami juga akan menyusul kalian. Karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. dan kami mohon kepada Allah supaya Allah berikan keselamatan bagi kita semua. Ini doa atau salam yang diucapkan ketika kita memasuki kuburan dalam rangka memberi salam kepada mereka. Maka ini disyariatkan dan juga tentu mendapat pahala. Ya, maka yang kedua tadi apa? Yang pertama mayat kematian, yang kedua adalah mengucapkan salam. Untuk mengucapkan salam. Ya. Kemudian yang ketiga, waddu'a'u lahum, dan mendoakan penghuni kubur. Ya. Ini juga disyariatkan. Meskipun yang namanya mendoakan orang yang sudah meninggal tidak harus dikubur. Tidak harus dikuburannya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang di atas ars itu mendengar doa dari manapun dipanjatkan. Tidak harus dipersis di kuburannya, tidak ada keutamaannya. Namun seandainya seorang itu berziarah, maka tentu tidak ada salahnya dia juga mendoakan apa yang atau siapa yang ada di kuburan tersebut. Ya, jika dia muslim. Ya, kalau dia orang yang non muslim boleh menziarahinya. Ya, misalnya ada anggota keluarga kita yang non muslim misalnya. Maka boleh, tapi tidak boleh kemudian ya mendoakan orang yang kita ketahui meninggal dalam kondisi non muslim. Ya, tapi kalau selama si muslim, maka kita doakan ampunan bagi dia, karena itu akan berpengaruh. Ya, doa itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa tidak ada keutamaan khusus, tidak ada keistimewaan doa itu dipanjatkan di sisi kuburannya. Ya, bisa didoakan ketika setelah sholat, bisa dimanapun kita berada. Ya, jadi itu yang ketiga adalah ya mendoakan. Ya. Kemudian yang selanjutnya atsani, jenis ziarah yang kedua adalah ziarah yang bid'ai, yang bid'ah, ya, yang dilarang dalam agama. Wa huwa qasdu ibadatillahi ta'ala wa taqarrubu ilaihi 'indal qubur. Kapan suatu ziarah kubur itu disebut bid'ah? Yang pertama, ketika dia berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah di sisi kuburan. Jadi dia niatnya masih untuk Allah, ibadahnya dia itu masih untuk Allah. Berarti ini belum sampai pada derajat syirik besar. Namun dia sesuatu yang tidak ada dasarnya dalam agama. Ya. Yaitu ketika seorang ingin beribadah di dekat kuburan selain daripada tiga yang tadi, selain untuk mengucapkan salam, selain untuk mendoakan, dan selain untuk mengingat kematian. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang dia anggap ibadah namun bukan ibadah. Ya. Itu bid'ah. Au qasdut tabarruki biha, atau dia meniatkan untuk mengambil berkah dari Allah dengan kuburan tersebut. Ingat, kalau mengambil berkahnya dari Allah itu masih bid'ah. Ya, karena berkah itu dari Allah. Ya, seandainya seorang kemudian meyakini berkah itu datang dari kuburan itu sendiri bukan dari Allah, maka dia telah syirik besar. Tapi ketika dia meyakini, oh kalau saya misalnya mengusap-usap kuburan ini, kemudian apa saya ngelus-elus atau yang lain sebagainya, dia meyakini akan dapat berkah dari Allah, maka ini statusnya bid'ah. Tidak sampai pada derajat syirik besar. Syirik besar ketika meyakini berkahnya itu datang langsung dari penghuni kuburnya. Ya. Maka ini bid'ah. Karena berkah itu sesuatu yang harus ada dalilnya. Meyakini sesuatu berkah itu enggak asal. Ya. Saya enggak bisa langsung mengatakan HP saya berkah. Dari mana gitu ya. Atau mos saya berkah, apa baju saya berkah. Itu harus ada dalilnya. Ya. Contoh misalnya ini kan kalau di Jogja sekarang lagi hujan ya. Hujan ini berkah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan air dari langit yang penuh berkah. Berarti apa? Air hujan ini adalah keberkahan. Ya. Dan Nabi ketika turun hujan beliau menyibakkan sedikit bagian tubuhnya untuk kena hujan. Bukan hujan-hujanan ya, tapi mengenakan diri beliau sebagian untuk kena hujan, karena hujan itu adalah berkah. Ini contohnya. Jadi berkah itu juga harus ada dalilnya. Jangan asal ini kuburan ini berkah, itu berkah. Ya, harus tahu dalilnya. Maka ketika tidak ada dalilnya, maka ini adalah bid'ah. Au ihda'u thawabi indaha, atau dia niatkan untuk memberi hadiah pahala kepada penghuni kubur. Nah, pada dasarnya ya memberi hadiah pahala itu ada ya dasarnya dalam syariat untuk beberapa jenis ibadah. Ya, misalnya pahala sedekah. Boleh kita sedekah, kita atasnamakan orang yang sudah meninggal, boleh. Ya, atau ibadah-ibadah yang memang ada dalilnya bisa dihadiahkan pahalanya. Ya. Termasuk bacaan Al-Qur'an ya, sebagian ulama mengatakan akan sampai pahalanya kalau dihadiahkan. Sebagian lagi mengatakan tidak sampai. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia meyakini bahwa kalau mau menghadiahkan pahala itu harus di sisi kuburan. Kenapa harus di kuburan? Ya. Maka ini menjadi bid'ah. Ya. Nah, namun pembahasan tentang sampainya pahala kepada mayit atau bukan itu pembahasan fikih, ya. Tidak masuk dalam pembahasan akidah. Ya, atau paling tidak dia masuk ke dalam furu', sesuatu yang bukan pokok dalam agama. Ya, karena ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Namun ketika seorang meyakini, oh kalau di dekat kuburan itu adalah lebih afdol dan lain sebagainya, ini yang menjadi masalah. Ya, kita tuliskan dulu di sini. Ya, beberapa ziarah yang bid'ah ya. Ziarah yang bid'ah. Bid'ah. Apa saja tadi? Yang pertama, tabarruk ya. Tabarruk. Tabarruk itu artinya mencari berkah. Ya. Kemudian yang kedua adalah menghadiahkan pahala. Maka ini juga adalah bid'ah ketika dia meyakini bahwasanya lebih afdal di kuburan. Kemudian wal bina'u 'alaiha, dan di antara ziarah kubur yang kemudian menjadi bid'ah adalah membangun kuburan. Menjadikan ada bangunan di atas kuburan. Ini adalah satu perbuatan yang langsung datang larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya ayujas sosul qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyemen kuburan au yuqada alaihi atau diduduki ya au yubna alaihi atau dibangun sesuatu di atas kuburan. Ya. Ini datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menyemen kuburan, tidak duduk di atas kuburan dan tidak membangun sesuatu di atas kuburan. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ya. Ada bangunan dari orang yang dia cintai, kemudian dia buat suatu bangunan yang indah. Ya, terutama kalau orang-orang yang golongan tertentu ya, mereka punya adat kalau namanya kuburan itu harus indah. Harus dibangun sesuatu yang bagus gitu ya, sesuatu yang menjadi ciri bahwasanya dia itu orang kaya misalnya atau orang terpandang. Ya. Nah, kalau orang Islam ya sama sebenarnya. Ada juga yang kemudian di keramik ya, dibangun sebuah pavilion gitu ya. Sebuah joglo gitu ya untuk tempat orang-orang ziarah di situ sebagaimana yang terjadi pada sebagian mungkin bahkan artis ada yang di seperti itu atau misalnya orang-orang yang dianggap orang soleh ya. Padahal datang larangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, supaya tidak membangun sesuatu di atas kuburan. Jadi kuburan itu cukup dengan gundukan tanah saja cukup sudah. Kasih tanda bahwa itu kuburan selesai. Tidak boleh membangun sesuatu di atasnya ya. Watajusi suha wa isrojuha. Termasuk di antara larangan adalah menyemen kuburan. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Ya. Nah, Rasulullah SAW ayujas sosol qabr. Nabi melarang untuk menyemen kuburan. Ya. Jadi di apapun, mau di semen, mau di kapur, ya, pokoknya sesuatu yang membuat jadi sebuah kuburan permanen, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Wa isrojuha, dan memberi lampu. Ya. Jadi dikasih lampu. Kalau zaman dulu ya dikasih lampion ya, semacam itu ya. Kalau zaman sekarang ya cari listrik ya dari tenaga surya gitu ya. Ada itu, ada bener ya. Jadi dipasang panel surya gitu ya. Kemudian dia ada lampunya. Jadi kalau kalau siang ya terang, kalau malam juga terang gitu. Nah, ini terlarang karena termasuk bentuk tabdzir. Karena menyia-nyiakan harta. Buat apa kuburan diterangi segala? Ya. Tidak akan menjadikan yang di dalam itu menjadi terang. Ya kan? Tidak akan menjadikan kemudian yang di dalam kuburan itu menjadi wah, saya diterangi oleh orang yang di atas. Nah, tidak bisa. Ya. Cahaya enggak tembus ke situ. Jadi ini perbuatan yang sia-sia dan tentu ini dilarang dalam Islam. Ya. Kemudian wa ittikhadzuha masajid. Kemudian terlarang juga menjadikan kuburan sebagai masjid. Ya. Dan ini datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya. Semoga Allah melaknat orang-orang Nasrani dan Yahudi yang mana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dan memang kebiasaannya mereka seperti itu. Ya, dibangunlah masjid di sini bukan masjid seperti orang Islam ya, tapi tempat ibadah. Jadi kalau zamannya orang Nasrani ya gereja. Maka ada gereja siapa? Di dalam gereja itu ada makam ya. Jadi biasanya seperti itu ya. Di gereja kemudian ada satu section, satu tempat itu makam misalnya santa siapa gitu ya. Atau saint siapa gitu. Itu banyak di daerah mana di Italia dan di tempat-tempat lain juga sama ya, dibangunkan sebuah gereja untuk makam tersebut ya. Padahal itu bukan nabi ya. Coba kalau itu nabi, wah mereka lebih megah lagi ya masjidnya atau tempat ibadahnya ya. Kemudian wasyaddur rihal ilaiha, dan terlarang juga untuk melakukan perjalanan jauh ke kuburan secara khusus. Ini tidak boleh. Ya, hatta kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Ya, kalau kita ke Masjid Nabawi itu kita ziarah makam Rasul itu karena kita ingin menziarahi Masjid Nabawi. Kemudian sekalian ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau menyengaja datang ke kuburan siapapun ya, safar, maka tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusyaddu rihal illa ila thalath. Ya, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh ya, mempersiapkan segala peralatan dan bekal untuk berjalan jauh kecuali ke tiga masjid. Ya. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Hadza yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Cuma tiga itu yang kita boleh mau apa? Mengeluarkan uang sebanyak apapun untuk ketiga masjid tersebut. Worth it, kata orang itu worth it. Ya, itu sangat-sangat apa ya, dibolehkan. Tapi kalau selain daripada itu, maka jangan. Ya, maka kalau ada orang misalnya, ayo nyewa bis, bareng-bareng ziarah kok dari sini misalnya kemana gitu ya, ke luar Jawa atau kemana misalnya, atau ke ke tempat-tempat kuburan-kuburan yang disebut sebagai kuburan wali. Tidak boleh yang seperti ini. Ya. Safar, ya, sengaja safar untuk ke kuburan. Untuk ziarah, ya, karena telah datang pembatasan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa safar kalau untuk ibadah itu hanya kepada tiga tempat yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, itu larangan untuk ziarah jauh-jauh. Ya, kita tambahkan dulu di sini. Jadi apa? Menghadiahkan pahala, kemudian apalagi nih, mengapur kuburan ya, menyemen kuburan atau membangun kuburan dilarang. Kemudian menyemen kuburan, kemudian memberi lampu, kemudian apa lagi? Menjadikan masjid ya, menjadikan masjid, kemudian safar ya, safar, sengaja safar untuk ziarah, maka ini terlarang. Wa nahu dzalika mimma tsabata an-nahyu anhu, dan yang lainnya yang telah jelas larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, au mimma la aslalahu fi syara', atau yang tidak ada dasarnya. Kayak tadi ya, isroj, apa namanya, memberi lampu, itu dari hadis yang saya tahu tidak ada. Tapi itu masuk dalam dalil umum bahwa itu adalah termasuk pemborosan, ya. Atau yang lainnya yang tidak ada dalilnya berarti itu masuk dalam larangan bid'ah secara umum, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu perkara, atau man amila amalan laisa, siapa yang mengadakan atau beramal sesuatu yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak, ya. Sehingga ziarah juga ada syariatnya, ada tujuannya yang kita harus ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Jangan menyimpang dari bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini tentang ziarah yang kedua, yaitu bid'ah. Kemudian yang ketiga, al-thalith, ya, jenis ziarah yang ketiga adalah ziarah yang syirki. Ya, ziarah yang syirik. Ini sudah. Ini masih ada sisa space di atas ya. Sini aja lah ya. Syirik. Ya. Maka yang syirik adalah wa huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li sahibil qabr. Ziarah itu bernilai syirik ketika dia ya, menjadikan ibadahnya itu untuk penghuni kubur. Yang harusnya ibadah itu hanya untuk Allah, dia tujukan untuk penghuni kubur. Ya. Mimma taqaddama minal ibadat. Berupa ibadah-ibadah yang telah kita jelaskan sebelumnya. Contohnya apa? Sholat untuk penghuni kubur. Ya. Sholat ibadah. Maka ketika sholat kita ditujukan, saya sholat untuk apa, penghuni kubur. Bukan menyolatkan, beda ya. Tapi memang sholat kita ditujukan bukan kepada, bukan untuk Allah, tapi untuk apa, mendapat keridhaan dari penghuni kubur misalnya. Atau menyembelih. Ya, menyembelih juga ibadah. Kalau saya mau mengalirkan darah ini, saya tujukan, saya persembahkan untuk misalnya penghuni kubur syekh ini. Ya. Atau ibadah-ibadah yang lain yang harusnya untuk Allah, dia tujukan kepada penghuni kubur. Dan yang paling banyak terjadi adalah ibadah berupa isti'anah dan istighosah. Terjadi di kuburan. Dan ini nyata. Diceritakan oleh orang-orang yang sudah bertobat. Ya. Ada orang-orang yang dulunya, ya, dia berziarah kubur dengan kedok ziarah. Ya, mungkin ziarahnya untuk niatnya untuk mendoakan. Tapi ternyata di tempat tersebut, ternyata ujung-ujungnya juga ya, diajari untuk meminta kepada yang ada di kuburan. Ya, baik itu meminta berupa meminta tawasul atau meminta langsung. Kalau tawasul, maka sudah kita jelaskan di pertemuan yang beberapa pertemuan yang lalu bahwa itu ulama berbeda pendapat apakah itu bid'ah ataukah syirik. Ya, karena dia masih ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti minta ke Allah cuma lewatnya lewat penghuni kubur. Tapi kalau meminta langsung kepada penghuni kubur, maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Keluar dari Islam, murtad. Ketika seorang meminta kepada penghuni kubur langsung, Mbah, minta tolong supaya saya bisa lulus ujian. Mbah, minta tolong supaya saya lancar rezekinya. Syekh, minta tolong supaya saya enteng jodoh, misalnya. Dan seterusnya, segala macam permintaan. Atau, Mbah, saya lagi kesulitan. Tolong, Mbah. Ini istighosah. Meminta jalan keluar dari kesulitan yang dia alami. Harusnya untuk Allah. Tapi dia malah meminta kepada penghuni kubur. Dia malah tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih yakin kepada penghuni kubur. Kenapa? Karena kadangkala biasanya ya, yang apa, ada testimoni. Ada testimoni. Saya setelah dari makam Mbah ini benar ternyata saya karirnya menanjak. Ternyata saya dagang saya lancar. Ternyata begini. Dalilnya apa? Testimoni. Atau komentar, ya, seperti halnya kalau obat ya, mujarab, kalau kita ke makam sana itu mujarab. Naudzubillah. Ya, padahal yang seperti itu nggak bisa sama sekali menjadi dalil. Nanti akan kita sebutkan ada sebuah kisah ya, yang membuktikan bahwa kemujarapan atau testimoni itu sama sekali bukan dalil di sisi para ulama. Ya, ini ziarah kubur yang syirik yang mestinya setiap orang itu waspada. Ya, meskipun kadangkala ada yang mengatasnamakan mendoakan, kemudian paling-paling banter ngalap berkah, tapi nantinya itu akan ada sebagian orang-orang yang memang benar-benar minta langsung kepada penghuni kuburan ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ibadah yang ke-14 tentang ziarah kubur. Ya. Kemudian kita lanjut ke bab yang selanjutnya, Fir'aun asbabul wuqu'i fi syirki. Ya, penyebab terjatuhnya seseorang ke dalam kesyirikan, ya, sebab-sebab seorang itu terjatuh dalam kesyirikan itu apa saja? Ya. Di sini disebutkan beberapa contoh. Yang pertama, al-ghuluwu fi sholihin. Yang pertama adalah ghulu, bersikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Ya. Orang soleh punya kedudukan di mata syariat. Jadi orang soleh itu memang harus dihormati. Ya. Harus dihormati, harus dicintai. Kenapa? Karena itu prinsip al-wala wal-baro. Kita harus mencintai, semakin soleh orang tersebut, semakin kita cintai. Ya. Maka Nabi menjadi orang yang paling kita cintai. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling soleh. Ya. Maka kecintaan kita kemudian bertahap ya, dari Nabi SAW kemudian para sahabat. Ya, mulai dari Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian para sahabat mubasyyiruna bil mubasyyirun bil jannah, orang-orang yang dijamin masuk surga, para sahabat yang dijamin surga dan seterusnya ya. Kecintaan kita kepada mereka sangat tinggi. Mereka orang-orang soleh. Ya. Syariat mengakui dan menyuruh kita untuk mencintai orang soleh. Tapi ya, tidak boleh melebihi dari batas yang ditentukan oleh syariat. Ya, bahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga tidak boleh melampaui batas-batas dalam syariat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam." Ya. Wahai para sahabatku, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, kepada Nabi. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani, mereka berlebih-lebihan terhadap Isa bin Maryam. Nabi sudah ingatkan, ya, supaya jangan berlebih-lebihan. Innama ana abduhu wa rasuluh. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya, disebutkan hamba di sini mengandung arti yang luar biasa dalam. Bahwa seorang hamba itu tidak punya hak untuk disembah. Ya. Nabi menempatkan diri beliau sebagai hamba Allah. Bukan sebagai sesuatu yang lebih tinggi dari itu. Ya. Bukan sebagai, na'udzubillah, sebagai anak Allah misalnya. Tidak. Tapi sebagai hamba Allah. Ya. Maka ketika Allah menyuruh untuk tidak berlebih-lebihan kepada orang soleh, maka kita juga harus ikut. Ya. Dan dalam banyak kesempatan Nabi SAW mengingatkan. Misalnya di antaranya ketika ada seorang yang mengatakan, ya, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena Allah dan engkau, wahai Rasulullah. Seolah-olah Allah dan Rasulnya disamakan dalam kalimat ini. Kalau bukan karena Allah dan karena engkau, wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ataja'altani lillahi niddan. Apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah? Kenapa? Karena dalam kata-kata itu ada penyetaraan antara Allah dan Nabi SAW. Ya. Maka jika Nabi SAW saja tidak boleh kita bersikap hulu kepadanya, apalagi yang di bawah Nabi yaitu orang-orang soleh. Ya. Maka Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal hulu. Hati-hatilah kalian terhadap hulu fid din, dalam agama. Ya. Dan Allah juga mengatakan, ya, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Janganlah kalian itu berlebihan dalam agama kalian. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya, semuanya yang bagus itulah yang pertengahan. Ya, dikatakan khairul amr awsatiha. Ya, perkara yang paling bagus adalah perkara yang pertengahan. Ya, tidak meremehkan, tidak juga berlebih-lebihan. Ya. Jadi ini di antara sebab yang menjadikan seorang syirik. Ketika dia berlebihan, ketika mencintai oke boleh, tapi ketika dia kemudian melebihi itu, nah, itu yang menjadi masalah. Dan ini terjadi sejak zaman dahulu kala sampai masa Nabi SAW sampai masa sekarang. Ya, sebab kesyirikan dimulai dari hulu terhadap orang-orang soleh. Yang paling pertama terjadi, di antara yang paling pertama terjadilah yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ketika sebelum zaman Nabi Nuh itu ada orang-orang soleh. Ya. Namanya Wat, Suwa', Yahuth, Ya'uq, dan Nasr. Itu ada lima orang ya. Yang disebutkan dalam surat Nuh, wala tadharunna waddaw wala suwa'a wala yahutha wa ya'uqa wa nasra. Ya. Dalam surat Nuh disebutkan bahwasanya setan mengatakan, jangan kalian tinggalkan penyembahan kepada Wat, Suwa', Yahuth, Ya'uq, dan Nasr. Kata para ulama, dan diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa lima orang ini, yang disebutkan namanya inilah orang-orang soleh di masa sebelum Nabi Nuh, atau di masa Nabi Nuh. Orang soleh awalnya. Kemudian mereka meninggal. Ya. Setelah mereka meninggal, maka setan membisikkan kepada pengikutnya, orang-orang yang mengagumi orang soleh ini, setan mengatakan, bangunlah patung-patung untuk mengenang mereka, supaya kalian bisa semangat meneladani mereka. Bayangkan, setan memulai dari yang indah seperti itu. Kalau kalian bangun patung untuk mereka, kalian akan terinspirasi ya, dengan kebaikan mereka, kesolehan mereka, kalian akan semangat beribadah, mencontoh mereka. Tapi itu hanya kamuflase, itu hanya tipu daya setan saja. Dan generasi tersebut memang tidak menyembah mereka. Sudah dibangunkan patung tapi belum disembah. Ketika generasi ini mati, tersisa patungnya saja. Ya. Dan generasi selanjutnya ini enggak ngerti. Generasi yang sudah generasi setelahnya ini mereka enggak ngerti. Mereka kemudian dibisiki oleh setan, ibadahilah lima orang ini. Sembahlah mereka karena mereka orang-orang yang soleh. Maka mereka sembah patung dari lima orang soleh tersebut. Ya. Ini sumbernya apa? Dari hulu. Orang soleh dibuatkan patung. Ya. Dan ini sunnahnya orang-orang di luar agama Islam. Ya. Kita ini kalau ada orang ya, tokoh gitu ya. Karena dia sangat berjasa, dibuatkanlah patung. Ya. Maka kemudian lama-kelamaan patung tersebut diziarahi. Ya. Dikasih kembang ya. Dan tidak menutup kemungkinan kemudian diminta-minta. Ya. Ini kebiasaan di luar Islam. Ya. Sampai sekarang kalau ada tokoh siapapun dibuatkan patung. Ini berlebih-lebihan. Ya. Kalau kita memang betul mau mencontoh ya, cukuplah nama dia harum di hati kita. Ya, tapi enggak usah kita buatkan patung, kita ya, itu namanya hulu. Ya. Nah, ini penyebabnya dimulai dari seperti itu. Dan setan itu pelan-pelan, tidak langsung otomatis sembahlah enggak. Ya. Begitu pula di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang soleh yang tugasnya mengaduk adonan untuk jamaah haji. Ya. Namanya Lata. Ya. Karena dia mengaduk adonan gandum ya untuk makanan jamaah haji. Orang soleh, pelayan jamaah haji itu orang soleh. Maka ketika dia meninggal, maka mulai setan membisikkan untuk menyembah, membuatkan patung untuk Lata ini. Ya. Sehingga sampai di zaman Nabi SAW Lata ini disembah. Awalnya dia orang soleh. Ya. Tapi dibuatkan patung kemudian disembah. Ya. Dan ini sudah dikhawatirkan Nabi SAW. Ya. Nabi pernah bersabda, Allahumma la taj'al quburi wathanan yu'bad. Ya, pernah berdoa di masa hidup beliau, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai wathan, sebagai sesembahan, yu'bad, yang disembah. Wathan itu artinya ya sesuatu yang disembah. Ya baik itu berupa pohon, batu, termasuk kuburan. Itu wasan. Ya, beda dengan sonam, kalau sonam itu sudah bentuk patung tertentu itu sonam. Kalau wasan segala yang disembah. Maka Nabi berdoa, "Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Dan alhamdulillah Allah kabulkan doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kuburan beliau terlindungi dengan baik, ya, di bawah pemerintahan yang tahu tentang tauhid, sehingga dibuatkan apa namanya perimeter, dibuatkan suatu skema bangunan yang tidak memungkinkan orang untuk bahkan sekedar memegang dindingnya, tidak bisa, karena ada yang menjaga, ya, mencegah dari mulai orang mencari berkah saja sudah tidak bisa, ya, mau gimana caranya, ya, setiap kita mau mendekat itu ada askar, sudah ada tentara yang penjaga masjid yang siap untuk mencegah kita, ya, mencegah orang-orang yang bodoh, yang nggak tahu, mereka meyakini bahwa kalau megang itu adalah berkah, ya. Nah, ini Nabi telah memperingatkan dengan doa beliau. Karena apa? Nabi tahu bahwasanya hal tersebut mungkin saja terjadi ketika apa namanya Nabi meninggal, kemudian orang-orang hulu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istada ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka kepada kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, jadi sangat apa ya? Sangat marah Allah Subhanahu wa taala ketika satu kaum menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, ya. Maka ini sebab yang pertama tentang jatuhnya seorang ke dalam kesyirikan karena ghulu terhadap orang soleh, ya. Dan di antaranya juga adalah, ya, raf'ul qubur wal bina'u 'alaiha wa israjuha wa tajsisuha wa bina'ul masajid 'alaiha wa qasdul ibadati 'indaha. Ini sudah kita sebutkan tadi. Ya, di antara sebabnya adalah menaikkan kuburan, membangun kuburan, meninggikan kuburan maksudnya, ya. Meninggikan kuburan, kemudian membangun sesuatu di atas kuburan, memberi lampu ke kuburan, menyemen kuburan, membangun masjid di atas kuburan, dan meniatkan ibadah di sisi kuburan. Ya. Ini sebab yang kedua, ya. Ya, saya tulis dulu sebab kesyirikan. Oke, yang pertama apa tadi? Ghulu, ya. Ghulu terhadap orang-orang soleh. Ghulu terhadap orang-orang soleh. Yang kedua adalah apa tadi? Memperbagus kuburan, gitu aja lah, ya. Memperbagus kuburan ini juga sarana, ya, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Bahkan, ya, kalau saja ada sesuatu yang iseng, ada orang iseng gitu, ya, ada orang iseng tiba-tiba dia buat suatu kuburan gitu, ya, walaupun nggak ada isinya, misalnya, ya, dikasih nisan, kemudian dibangun suatu di atasnya, kemudian disebarkanlah rumor misalnya, oh ini kuburan Syekh siapa gitu, atau Habib siapa misalnya, ya. Dia padahal berdusta itu, iseng aja. Maka saking awamnya orang-orang itu, akan ada saja orang yang kemudian percaya dan menziarahi sampai kepada derajat tabaruk dan lain, padahal nggak ada isinya. Dan terjadi, ini nyata terjadi, ada, kita bisa baca beritanya yang seperti itu. Ya, diyakini sebagai makam ini. Ya, bahkan makamnya misalnya Sunan siapa juga ada di sana, juga diyakini, sana dia yakini, nggak mungkin lebih dari satu, ya. Pasti salah satunya, bahkan belum tentu salah satunya itu makamnya, boleh jadi semuanya palsu, boleh jadi, tapi orang sudah terlanjur percaya kemudian minta berkah dan lain sebagainya, ya. Maka ya, kuburan itu ya biasa saja, ya, tidak usah diperbagus. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan adalah taswiru dzawatil arwah, menggambar makhluk hidup, menggambar sesuatu yang punya nyawa. Ya. Ini juga di antara sarana menuju kesyirikan. Wa huwa muhakatu syaklil hayawan wa hayatihi, ya. Walahu martabatan. Maksud dari menggambar adalah menirukan. Ya, meniru-niru bentuk dan rupa dari hewan atau makhluk hidup pada umumnya yang punya nyawa, ya. Itu namanya taswir, menggambar atau memahat patung. Jadi taswir di sini punya dua pengertian, ya. Taswir, taswir itu punya dua pengertian. Yang pertama menggambar, menggambar. Yang kedua adalah memahat patung, patung. Ya, menggambar itu berarti betul-betul tangannya itu dia berkreasi. Ya, tangannya berkreasi. Maka nanti akan kita bedakan hukumnya antara memfoto dengan menggambar itu berbeda. Kenapa? Karena ada, kalau kita menggambar itu ada usaha tangan kita untuk berkreasi, membuat-buat. Ya, menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini salah satu di antara sarana kesyirikan. Dan dia punya dua tingkatan hukum. Ya. Yang pertama asyirkul asghar. Yang pertama dia tingkatannya adalah syirik kecil. Ya, wa huwa mujarradut taswir, yaitu sekedar menggambar saja, maka dia syirik kecil. Dari mana disebut bahwa dia syirik kecil? Dari sisi dia meniru-niru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu al-musawwir. Ya. Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Ya, dalam Al-Quran dikatakan Allah itu Al-Khaliq yang maha menciptakan, Al-Bari yang maha mengadakan, Al-Musawwir yang maha membentuk rupa. Ya. Maka itulah hak Allah Subhanahu wa taala, membentuk rupa itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika makhluk itu melakukan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, ya, dalam kondisi dia tidak sengaja, tidak bermaksud menandingi, maka sudah masuk dalam kesyirikan. Ya. Kita ingat kaidah dalam syirik kecil, syirik besar adalah ketika syirik kecil ini adalah ketika seorang itu sebenarnya melakukan hal yang terlarang. Ya. Tapi dia tidak sengaja, tidak bermaksud. Ya, semisal dia bersumpah dengan selain nama Allah, padahal itu sebenarnya mengagungkan zat yang dia jadikan objek sumpah. Misalnya demi Rasulullah, demi bapakku misalnya. Hakikatnya dia menjadikan itu sangat agung. Seperti keagungan Allah. Tapi dia tidak ada niat dalam hatinya untuk menjadikan, oh bahwasanya bapak saya sama agungnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik kecil. Dan akan menjadi syirik besar kalau misalnya dia memang meyakini bahwasanya keagungan bapaknya yang dijadikan objek sumpah ini sama agungnya dengan keagungan Allah. Maka barulah syirik besar. Maka sama dengan ini. Orang yang menggambar itu sebenarnya hakikatnya dia menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun dia tidak bermaksud untuk demikian, maka masih termasuk perbuatan yang terlarang. Dan ini termasuk dosa besar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Sungguhnya orang-orang yang paling keras azabnya di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang suka menggambar atau membuat patung. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan bahwasanya, ya, man sawwara suratan, barang siapa yang membuat suatu gambar atau patung, ya. Ya. Kullifa, dia akan diminta untuk ayang fuha ar-ruh. Dia akan diminta untuk meniupkan ruh kepada patung yang dia buat. Walaisa binafikhin, padahal dia tidak mampu untuk memberikan nyawa. Ya, karena dia enggak sanggup, maka dia diazab. Maka Allah yang akan memberikan nyawa kepada patungnya ini, kemudian dialah yang akan mengazab si pembuatnya nanti di neraka jahanam. Ya, na'udzubillah. Maka ini menunjukkan bahwasanya menggambar dan membuat patung makhluk hidup itu adalah dosa besar dan sarana menuju kesyirikan. Ya. Itu martabah yang pertama atau tingkatan yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua, asyirkul akbar. Kadangkala menggambar dan membuat patung itu menjadi syirik besar. Kapan terjadi? Bi ayaqsidal musawwir masalan mudahatan lillah atau mudahatullah bi khalqihi wa mumasalatihi wa munaza'atihi. Ketika si penggambar atau si pematung ini memang dia berniat untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Dan ini mungkin saja terjadi orang yang sombong. Misalnya dia seorang seniman yang hebat. Ya, dia ingin membuat sesuatu yang saya bisa menyaingi Tuhan misalnya. Maka syirik besar saya seperti ini. Ya. Ada niat untuk menandingi ciptaan Allah. Au ayaqsida bima yusawwiruhu ayyu'bada min dunillah. Atau dia meniatkan membuat itu supaya patung tersebut disembah. Ini juga syirik besar. Jadi hati-hati. Ya, kadangkala ada orang pekerjaannya pembuat patung. Ya. Mungkin dia muslim. Ya. Mungkin KTP-nya Islam. Tapi dia membuat patung memang patung dewa. Yang nanti ujungnya akan disembah oleh pemeluk agama lain. Hati-hati yang seperti ini ya. Ya. Saya enggak tahu apakah para pemahat itu ada yang betul-betul agamanya Islam tapi membuat berhala, tapi mungkin saja terjadi. Maka hati-hati dengan para pemahat dan pelukis, jangan ya melukis benda-benda atau sesuatu yang bernyawa. Kalau memang harus dia seorang pelukis misalnya, lukislah sesuatu yang tidak bernyawa. Nabi SAW mengizinkan ya ketika misalnya dia memelukis, ya lukislah ya. Fa in la budda fa'ilan. Kalau memang kamu harus melukis atau menggambar, maka gambarlah yang tidak bernyawa seperti pohon, batu atau yang lainnya, maka boleh. Ya, tapi kalau yang bernyawa seperti hewan-hewan, manusia, burung-burung, maka ini tidak boleh, ya. Ini mungkin yang bisa kita jelaskan ya. Jadi tadi taswir di sini ada yang menjadi syirik kecil, ada yang menjadi syirik besar, ya. Syirik besar. Nah, ini kalau sekedar menggambar ya. Ini kalau sekedar menggambar. Alasannya kenapa? Karena menandingi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini dia sudah punya niat untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam syirik besar, ya. Barangkali itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Sebenarnya ada satu lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan kisah, ya, bagaimana usaha para sahabat terdahulu untuk mencegah terjadinya ghulu terhadap orang-orang soleh. Ya, mungkin saya sampaikan sebentar, ya. Jadi di zaman dulu, ya, ketika para sahabat menaklukkan daerah Hurmuzan, ya, daerah Hurmuzan ini daerahnya orang-orang Nasrani, ahli kitab, ya. Mereka ketika sudah menaklukkan tempat tersebut, ternyata mereka menemukan ada jasad seorang yang hidungnya mancung. Dan jasad itu tidak dikubur. Dia diletakkan di suatu tempat, ya, entah di masjid atau di mana. Ketika ditanya, ini jasad siapa? Maka penduduk di situ mengatakan, orang-orang menyebutnya Daniel. Orang-orang menyebutnya Daniel. Sejak kapan ini ada di sini? Kata mereka, sejak 300 tahun. Dan jasad tersebut tidak berubah sedikit pun, kecuali mungkin 1-2 helai rambut yang rontok. Selebihnya utuh, tidak berubah. Terus kenapa enggak dikubur? Maka kata mereka, kata penduduk di tempat tersebut, ternyata kalau hujan itu enggak turun, mereka mengeluarkan jasad tersebut keluar, kemudian turun hujan. Jadi istisqa dengan jasad orang tersebut. Nah, nanti dimasukkan lagi. Ya, ternyata ada khasiatnya. Ya. Ada khasiatnya, ada fungsinya jasad tersebut. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari yang ketika itu memimpin di situ mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang hal tersebut. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menyimpulkan bahwasanya itu seorang nabi. Ya, beliau balas kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, sesungguhnya dia adalah seorang nabi." Kenapa? Karena nabi itu tidak di apa jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi. Ya, innallaha harrama 'alal ard ay an ta'kula ajsadal anbiya. Ya, kata Nabi SAW, sungguhnya bumi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan jasad para nabi. Maka kalau ada jasad yang awet seperti ini dan apalagi punya hal-hal seperti itu ya, bisa menjadi sebab turunnya hujan, maka ini nabi. Yang kemudian para ulama menyimpulkan itu adalah Nabi Daniel. Ya, yang hidup 300 tahun atau kurang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Umar memerintahkan untuk menguburkannya. Ya. Dan para sahabat tidak cukup banyak kemudian kuburkan selesai, enggak. Mereka di malam hari mereka membendung sungai. Sungainya di ada sungai dibendung. Nah, di tempat yang sudah sungai yang sudah kering tersebut dibuatlah 13 kuburan, 13 lubang gitu ya. Kemudian jasad tersebut, Nabi Daniel tersebut dikuburkan di salah satunya, kemudian ditutup semua. Kemudian tidak ada yang mengetahui jasadnya di mana. Ya. Nah, ini tujuannya apa? Supaya orang-orang tidak hulu terhadap jasad tersebut. Ya, kalau sekarang mungkin mereka hanya jadikan sebagai untuk istisqa saja, boleh jadi di masa mendatang dia disembah karena saking istimewanya. Ya, jangankan nabi ya, di masa sekarang yang disebut wali saja sudah seperti ini hulunya, apalagi kalau tahu ini nabi, tahu ini punya khasiat gitu ya. Maka ini akan menjadi masalah tersendiri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, Ustaz, doa apakah yang bisa dibaca ketika berziarah? Apakah ada doa khusus atau boleh doa apapun? Yang kedua, Ustaz, bagaimanakah jika kuburan sudah terlanjur dipasang gijing atau disemen? Apa harus dibongkar, Ustaz? Ya. Baik. Barakallahu fiik. Untuk pertanyaan pertama, doa ketika di kuburan, maka yang saya tahu tidak ada doa khusus kecuali salam tadi. Ya, contoh salam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalamnya sudah terkandung doa. Ya, semoga Allah limpahkan keselamatan bagi kita semua, itu adalah doa. Ya, namun selebihnya silakan. Ya, yang paling umum adalah mendoakan ampunan bagi penghuni kubur, ya. Ini yang paling umum adalah mendoakan ampunan. Tidak ada lafaz khusus, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris kalau Anda orang Inggris ya. Atau bahasa Arab, Allahumma fir lahu misalnya, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu misalnya. Doa apapun silakan, tidak ada doa khususnya. Kemudian yang kedua terkait dengan makam yang terlanjur ada kijing, maka jika tidak menimbulkan fitnah, ya usahakan untuk meratakannya. Ya. Apalagi itu kalau makam keluarga sendiri, ya, maka usahakan dengan cara yang baik, ya, musyawarah dulu, ya, bahwa ini tuh tidak boleh dalam Islam, ya, sehingga ketika kita sudah mereka sudah difahamkan, maka diratakan. Karena itulah yang dipesankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, ya, Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, yang kurang lebih artinya adalah janganlah kamu menemui suatu kuburan yang tinggi illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan dia. Ya, kalau kamu nemu kuburan tinggi, ya, ratakan, sawaitahu. Kau buat dia normal lah gitu ya. Dia ada gundukan enggak apa-apa, tapi sekedar penanda, bukan untuk sesuatu yang kemudian dianggap sebagai kuburan yang wah gitu ya. Ya, sekedar gundukan ada tandanya maka mencukupi, dan itu kita mesti usahakan dengan cara yang baik, yang tidak menimbulkan fitnah ya. Wallahu taala alam bisawab. Selanjutnya Ustaz, afan, saya masih belum paham Ustaz, kalau foto bukan termasuk gambar, kenapa kita tidak boleh mengantung foto di dalam rumah? Kan ya, bukan gambar Ustaz. Baik. Beda antara hukum taswir dengan hukum memajang gambar. Yang kita sebutkan adalah taswir. Apa itu taswir? Menggambar. Menggambar itu berarti tangan itu bergerak. Entah itu untuk menggambar atau untuk memahat, itu namanya taswir. Aktivitas membuat gambar. Sedangkan memajang gambar itu lain lagi dalilnya. Ya. Nah, kalau taswir tadi yang dalilnya sudah kita sebutkan, ya contohnya inna asyadannasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras adabnya orang yang menggambar, orang yang membuat patung. Tapi kalau memajang gambar, maka dalilnya bukan itu. Kadangkala ada gambar bukan kita yang membuat. Ya, tapi tetap ada larangannya. Yaitu dalilnya adalah diantaranya bahwasanya Nabi SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan juga terdapat gambar makhluk bernyawa. Ya. Dan memang terjadi, ya sudah pernah saya ceritakan, Jibril itu sudah janjian sama Nabi SAW, tapi kok nggak datang-datang? Nah, ternyata ada anjing di masuk, ya di rumah Nabi SAW. Ya, malaikat rahmat tidak akan masuk, malaikat Jibril juga tidak akan masuk. Ya, yang jelas akan masuk yaitu malaikat pencatat amal dan malaikat pencabut nyawa. Ya, dan itu pasti kalau itu. Tapi kalau malaikat rahmat maka tidak akan masuk. Maka ini menjadi dalil bahwasanya ya, gambar itu tidak boleh dipajang. Maka tadi kalau soal memfotonya dia bukan taswir. Karena apa? Karena dia tidak ada aktivitas membentuknya itu enggak ada kreativitas di situ. Cuma sekedar menangkap gambar saja, kemudian keluar gambarnya. Kita nggak ngapa-ngapain, sesuai aslinya, gitu ya. Tapi kalau memajang itu berbeda hukumnya. Memajang sama antara foto dengan lukisan, sama-sama gambar, ya. Maka malaikat rahmat tidak akan masuk di tempat tersebut. Ini yang menjadi dalil larangan memajang gambar, ya. Bukan larangan mencet kamera. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Ustaz, apakah syirik ketaatan itu termasuk ke dalam kategori syirik besar? Ataukah ini termasuk ghulu terhadap kiai atau Ustaz? Dan bagaimanakah hukumnya orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik ketaatan Ustaz? Syirik ketaatan ya. Ya. Ketaatan merupakan bagian dari ibadah. Ya. Dan orang yang ditaati dalam maksiat, maka dia termasuk taghut. Karena pengertian taghut menurut Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ma tajawaza bihil abdu min ma'budin au muta', ya. Segala sesuatu yang menjadikan seorang hamba melampaui batasnya baik dalam peribadatan maupun dalam ketaatan. Nah, ini di antara hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam ketaatan pun ada kesyirikan. Ada taghut. Ya, kalau kita mentaati seseorang karena dalam bermaksiat kepada Allah, maka itu kita telah menjadikan dia sebagai tauhid, ya. Dan ini tidak boleh. Dan syirik dalam ketaatan tentu tidak seperti syirik dalam ibadah. Meskipun dia disebut tauhid, ya, ketika dia ridho dia ditaati dalam kemaksiatan dia tauhid, namun tidak sama seperti kemudian taat seperti kalau kita beribadah, ya. Karena taat itu lebih luas daripada ibadah. Karena taat itu luas, ya. Allah Subhanahu wa taala membolehkan ketaatan kepada makhluk. Bahkan memerintahkan ketaatan kepada makhluk. Ya. Sedangkan ibadah tidak boleh. Maka taat lebih luas daripada ibadah. Kalau ibadah ditujukan kepada selain Allah, maka jelas syirik. Ya. Tapi kalau ketaatan, maka ketika dia ditaati di luar menyelisih perintah Allah, maka tidak sampai kepada syirik besar. Kalau sampai syirik besar, ya kita semua syirik besar semua. Karena betapa banyak di antara kita yang taat sama istri lah contohnya. Takut sama istri gitu ya. Pak, beliin ini, gak apa-apa deh korupsi. Yaudah mah, siap. Nah, akhirnya korupsi. Tahu dia itu maksiat. Tahu harusnya gak boleh taat sama itu, tapi dia kan taat gitu ya. Atau yang lainnya, taat sama kiai, taat sama yang lain itu sama. Ya, jadi taruh dari sisi ketaatannya, maka itu masuk dalam maksiat. Ya. Tapi apakah sampai pada syirik akbar atau tidak, maka ini nanti dilihat apakah dia nanti keyakinan dia terhadap orang yang dia taat itu seperti apa. Ya. Kalau dia meyakini bahwa memang dia itu seperti Tuhan yang harus kita taati, ya ini tidak boleh. Dia sampai kepada syirik akbar. Tapi kalau dia hanya sekedar ini orang yang kita hormati, oh dia lebih tahu dari kita, oh kalau hadis ini, dia lebih tahu kalau hadis ini, boleh, maksudnya ini, nah, orang kena syubhat gitu ya. Dia menganggapnya, oh, kiai lebih tahu lah, walaupun hadis melarang, tapi kiai kan juga sudah tahu hadisnya. Nggak apa-apa kita ikut kiai. Nah, seperti itu tidak sampai kepada syirik akbar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keberkahan dalam ilmu kita. Dan semoga Allah ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.